warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah, bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki tanggungan kewajiban dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau, keluarga beliau dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak kepada pada hadis yaitu wa fi sahihi halaman ke-77 anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Benar ini 77. Ini tentang konsekuensi siapapun yang mengatakan dan mengaplikasikan kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah haramkan harta dia dan darah dia, dari dirampas atau diambil atau dialirkan, maka dia dianggap sebagai seorang muslim. Dan seorang muslim yang lain memperhatikan hak-hak setiap muslim. Dalam hadis sahihnya, dalam sahih Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata atau mempersaksikan mengatakan la ilaha illallah. Arti mengatakan la ilaha illallah niku tahu ilmu, ya. Kemudian al yakin, meyakini, ya. Tahu, yakin, menerima segala apa yang menjadi kewajiban kalimat la ilaha illallah dan membenarkan, dan juga jujur dalam perkataan dia. Tiada sembahan yang hak disembah melainkan Allah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari atau mengkufuri segala bentuk yang disembah selain Allah. Nah, ini kaidah dalam bertauhid. Yang pertama, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala peribadatannya. Yang kedua, mengingkari segala bentuk peribadatan selain Allah. Apapun niku bentuk ini. Ini syarat menjadi seorang muwahhid niku dua niki. Menetapkan Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, dan mengingkari, mengkufuri segala bentuk apa saja yang disembah selain Allah. Maka balasannya nopo? Haruma maluhu wa damuhu. Haram atasnya haram untuk hartanya dirampas, diambil, dan darahnya untuk dialirkan, hisabnya dia mau jujur atau enggak, itu dia diserahkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan hati antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim niku mboten angsal kok ngira-ngira, apalagi menetapkan wah hatinya enggak bagus nih. Dari mana kita tahu? Padahal itu urusan hati orang. Ya, tidak bisa kita memastikan, hanya bisa mengira-ngira. Nah, di sini pentingnya ini semua juga, hadis ini juga disebutkan dalam hadis Abi Nawawiyah tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap yang bersyahadat la ilaha illallah secara zahirnya. Kita menghukumi apabila dia secara zahir mengatakan la ilaha illallah dan menampakkan syiarnya Islam, ya dia sholat, maka kita hukumi sebagai seorang muslim. Dan juga dalam hadis Nabi yang lain disebutkan beliau pernah marah kepada salah seorang sahabat yang membunuh musuh Allah. Ketika mau dibunuh, udah di pedangnya udah dihunuskan, si musuh ini mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si sahabat ini bilang, wah kami mengatakan ini supaya biar aman ya, ditebas kalian. Nah, sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah marah murka. Ya, Rasulullah murka. Ya, sehingga mengatakan kamu tahu bisa diwar. Di sini sebagai bentuk landasan. Kita apabila melihat seorang berkalimat mengucapkan kalimat syahadat dan kemudian dia masih sholat dan menampakkan syiar Islamnya, dia hukumi dia sebagai seorang muslim secara zahir. Adapun sarair yang tersembunyi, yang kita enggak tahu ya, dia mau berbuat nifak kemunafikan, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarhul kalimat, penjelasan kalimat. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, artinya ini pun nataqa biha wa 'arafa ma'naha wa 'amila bi muqtadaha. Dia melafadzkan, mengucapkan kalimat tauhid, wa 'arafa ma'naha, dan tahu maknanya. Yeah. Niki konsekuensi. Karena orang yang ngertos maknanya, di antara syarat syahadat kan ada 8 sudah disebutkan sebelumnya. Tahu, bukan sekedar mulafatkan, tapi dia tahu maknanya. Ketika seorang tahu maknanya, ngerti konsekuensinya. Wa amila bimuqtadaha, dan dia mengamalkan konsekuensi kewajiban la ilaha illallah, yaitu menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sesembahan semata dan mengingkari segala bentuk peribadatan selain Allah, termasuk agama-agama selain Islam. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkafirkan atau mengingkari segala bentuk sesembahan selain Allah, artinya ini pun ankara kulla ma'budi siwallahi biqalbihi wa lisani. Dia niki mengingkari setiap sesembahan, setiap segala sesembahan yang orang-orang itu menyembahnya selain Allah. Yang bentuk persembahannya kan 3, sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan definisi tauhid. Tauhid itu kan mata jawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Segala sesuatu yang dilanggar oleh seorang hamba dari ma'bud sesembahan au matbu' yang diikuti au muta' yang ditaati. Nah, ini makna ibadah. Apabila batasan itu dilanggar, yaitu namanya tauhid. Nah, segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala bernama tauhid. Artinya tauhid itu apa? Syaitan. Syaitan. Dalam Al-Qur'an Al-Karim, apabila disebutkan secara mutlak, maka artinya syaitan. Tapi kalau diiringi dengan makna yang lain, nah artinya maknanya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, artinya di sini ma'bud bukan sekedar sembahan. Bukan. Tapi mengikuti syariat selain Allah, yaitu juga termasuk sembahan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana ceritanya kok orang-orang Yahudi dan Nasara itu menyembah rahib-rahib mereka, padahal mereka enggak sujud kepada si rahib-rahib mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukannya mereka itu si para rahib menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka pengikutnya ngikutin atau jamaahnya ngikut, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka pun juga mengikuti. Sehingga apa? Ini peribadatan dalam masalah ketaatan. Jadinya sesembahan itu bukan sekedar hanya sujud menghadap kepada sesuatu, tapi mengikuti taat yang mana itu menyisihi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat sama selain kepada selain Allah, yaitu makhluk, dalam rangka bermaksiat atau menyisihi, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Nah, pengingkaran ini dalam bentuk apa? Biqalbihi, dengan hatinya. Walisanihi, dengan lisannya. Pengingkaran termasuk sesembahan selain Allah, termasuk kemungkaran. Dalam mengingkari kemungkaran tentunya ada derajat, tingkatan. Yang paling lemahnya adalah mengingkari dengan hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika a'aful iman." Dalam kaidah mengingkari kemungkaran adalah, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Kemungkaran itu bentuknya banyak. Bentuknya banyak. Dan mungkar dalam istilah definisi syar'i itu adalah sesuatu yang diingkari oleh syariat dan diingkari selaras oleh adat. Apabila adat itu selaras dengan syariat, maka itu termasuk. Ya. Artinya adalah ketika kita melihat sesuatu penyimpangan yang diingkari syariat, maka kewajiban kita tiga dalam pengingkaran. Apabila kita memiliki kekuasaan, contohnya seorang bapak, kan dia punya kekuasaan penuh terhadap keluarganya, dia bisa menggunakan dengan tangannya, bukan ngambleng, bukan sanes, tapi dia berubah dengan tangannya, perubahan dengan tangan. Atau misal naik lagi tingkat, Pak RT atau Pak Lurah atau Pak Bupati. Nah, itu punya kewajiban dengan tangan dia, kekuasaan dia. Apabila enggak mampu, dia bukan seorang pemimpin atau dia tidak memiliki kekuasaan, maka dengan lisan menasehati. Nah, ini bentuk mengingkari kemungkaran. Bila tidak mampu lagi, maka dengan hati. Dan mengingkari dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Dia masih mengingkari tapi enggak berani mengingkari kemungkaran. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Harama maluhu wa damuhu." Haram harta dan darahnya. Artinya haruma akhdu malihi wa haruma qatluhu. Haram diambil hartanya, kata rambah syar'i, dan haram dibunuh karena bukan, karena dia sudah masuk saudara muslim. Wa hisabuhu 'ala Allah, hisabnya itu nanti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah penilaian secara batinnya. Artinya Allah yatawalla hisabuhu yaumal qiyamah. Allah sendiri yang nanti menghisab dia di hari kiamat. Fa in kana shadiqan athabahu. Apabila memang dia benar jujur Islamnya, Allah kasih dia ganjaran pahala. Wa in kana munafiqan adzabahu. Apabila dia munafik, berkhianat dengan keislaman yang dia akui, maka Allah akan mengazab dia. Dan azabnya seorang munafik niku nanti kelak di neraka tengkuni, di keraknya api neraka paling bawahi dewi. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Innal munafiqina fid-dhil asfali minan nar." Sesungguhnya orang munafik niku di paling bawah keraknya api neraka. Kenapa artinya? Kenapa kok mereka sampai diazab oleh Allah taala dengan sedemikian rupa? Karena mudzabbina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka ini bingung, ya. Enggak berintima ke kaum muslimin, enggak juga ke orang-orang kafir. Cari aman, golek amani. Orang-orang munafik saat ini beragam, variatif. Nek dulu kan orang munafik ini elegan. Aku sebagai bergabung sama sahabat. Saat ini mboten. Ya, liberal itu termasuk kalangan-kalangan orang-orang munafik. Ya, karena mereka menampakkan Islamnya, tapi di belakangnya dia seakan condong dengan orang-orang kafir. Dan ini beragam, dan mereka selalu bersembunyi di balik kekuasaan. Ya, kalau apabila kekuasaan itu berkuasa, maka mereka akan dengan entengnya berbicara. Bila kaum muslim yang menang, mereka ingin kami bersama muslimin. Nah, itulah sifat orang-orang munafik, tipikal tiang munafik. Dan itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Baik. Asy-syarhul ijmali, penjelasan secara global. Yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala, yukhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadith anna man shahida an la ilaha illallah wa ankara biqalbihi wa lisanihi kull ma'budin siwah fa innahu yuhramu 'alal muslimina akhdhu malihi illa ma awjabahu asy-syar'u kaz-zakati wa yuhramu safku damihi illa ma awjabahu asy-syar'u min zina ba'da ihsanin aw kufru ba'da imanin aw al-qisas aw wa inna muhasabatahu 'ala sariratihi matrukun ila Allah yawma al-qiyamati fa in kana sadiqan athabahu wa in kana kadhiban munafiqan 'aqabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, mengabarkan kepada kita dalam hadis ini bahwa barang siapa bersaksi, dia persaksikan dengan lisan dia asyhadu an la ilaha illallah, dan dia mengingkari dengan hatinya dan lisannya setiap sesembahan selain Allah, maka bagi kaum muslimin haram untuk mengambil hartanya, kecuali apa yang menjadi kewajiban syariat seperti zakat. Maka zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang yang memiliki harta yang mencapai nisab, mencapai nisabnya, dan mencapai haul. Haul tinggi, kalau harta nggih 1 tahun, nisabnya berapa, sebesar 8-9 gram emas. Nah, di situ keluar wajib dizakati berapa? 2,5%. Itu harus dikeluarkan. Karena itu ibaratnya harta kotoran, harus dikeluarkan, dibersihkan. Dan itu memang harus dicatat oleh biasanya amil zakat datangi. Oh, hartamu sekian. Mulai dari kapan datang sekian, maka harus dikeluarkan sekian. Dulu pada zaman khilafah Khulafa Rasyidin seperti itu. Dan para umara zaman setelahnya juga seperti itu. Jadi memang ada petugasnya. Ya, petugas amil zakat. Petugas zakat datang mensurvei. Oke, wong sugih. Hartanya berapa? Sekian. Maka keluarkan 2,5%. Luwih gede pajeke napa zakate? Pajeke gede to nggih. Zakat niku 2,5%. Kadang pasar gede, besar. Nah, kadang kita ini lebih mikir ke pajak ketimbang zakat. Padahal zakat dibawa ke akhirat. Kemudian wayuhramu safku damihi, dan haram untuk dialirkan darahnya kecuali apa yang diwajibkan oleh syariat seperti zina. Ba'da ihsan, zina setelah dia sudah menikah. Maka secara syariat hukumnya apa? Dirajam. Au kufrun ba'da iman, atau kufur setelah iman. Dia dengan terang-terangan kufur setelah sebelumnya iman, ya juga bakal dipotong kepalanya karena murtad. Awil kisos, atau kisos. Kisos itu ya siapa yang membunuh, ya hukumnya dikisos, dibunuh juga. Nah, wa inna muhasabatahu ala sairatihi matrukun ilallah yaumil qiyamah. Adapun urusan nilainya yang ada dalam hati dia, dia mengingkari atau enggak, itu urusannya dikembalikan kepada Allah kala hari kiamat. Kita hanya bisa melihat, menghukumi secara zahirnya saja. Fa in kana shadiqan, bila dia memang benar-benar tulus, ikhlas, jujur, maka Allah akan kasih ganjaran dia tengundi dan surga. Apabila dusta, dia mengkhianati keislaman dia, mengkhianati persaksian di hadapan kaum muslimin, dia seorang munafik, maka Allah akan hukum dia kelak di neraka jahannam. Faedah. Apa faedah yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Yang pertama, fadilatul islami haitsu yaqsimu dama mu'tanitihi wa malihi. Keutamaan Islam di mana menjaga darah pemeluknya dan hartanya. Dijaga benar-benar. Dua, wujubul kaf 'anil kafir idza dakhala fil islam walau fi athna'il qital hatta yu'lana minhu khilaf dzalika. Wajib menyudahi dari seorang kafir, ya maksudnya dari memerangi seorang kafir, apabila memang dia itu masuk Islam dan mempersaksikan, sekalipun di kancah peperangan, lagi perang dia syahadat, ya sudah kita lepaskan karena persaksian dia, urusan hati dia bagaimana, wah ini nanti dia berkhairat, urusan dia seperti itu. Hatta yu'lam minhu khilafa dzalik, sampai diketahui darinya menyelisihi apa yang dia persaksikan. Tiga, anna syakhsa qad yaqulu la ilaha illallah wa la yukaffir bima yu'badu min dunillah. Bahwa ada seseorang yang kadang mengatakan la ilaha illallah dan tidak mengkafirkan segala bentuk sesembahan selain Allah, ada atau banyak, bahkan sekarang digembur-gemburkan semua agama sama. Ya beda, orang sesembahannya beda mau dianggap sama gimana? Ya, dan itu ajaran mereka. Orang-orang orientalis, liberal. Nah, itu pengin melemahkan akidah kaum muslimin. Kalau sudah lemah, mau diapakan kaum muslimin? Jadi sikat habis. Nah, mereka tahu bahwa kekuatan kaum muslimin ada pada keyakinannya. Sehingga yang pertama kali diperangi keyakinan mereka dulu. Mereka juga mengakui, bahkan dulu-dulu dalam sejarah tercatat orang-orang orientalis itu ngakuin, kita enggak akan pernah menang beradu perang dengan kaum muslimin, enggak akan pernah menang. Wis to, dijamin. Kecuali kita perangi dulu akidah mereka, kita rusak akhlak mereka, kita rusak perempuan-perempuan mereka, baru bisa menang. Dan itu terbukti. Itu terbukti di mana? Di Andalus. Mereka bagaimana sabarnya menyebar intel-intel mereka di Andalus. Kan kuat itu sampai 800 tahun ya kurang lebih. Ya. Yang pertama direngi, kenapa pemuda yang kok nangis? Wah, saya enggak bisa berantem ya. Saya hafal Qur'annya masih kurang. Setelah berpuluh-puluh tahun, bahkan hampir 100 tahun dicekokin minuman keras, kasih yang mulia, yang apa istilahnya itu pertunjukan-pertunjukan untuk yang seneng-seneng gitulah pemudanya. Nah, ditanya lagi, ngapain kamu nangis? Diputus pacarku. Wah, ini saatnya ini. Ya, iki saatnya. Kenapa? Mereka lemah. Nah, seperti itu cara mereka dari dulu sampai sekarang ada. Dan tertulis dalam buku. Indonesia target juga, karena mereka tahu bahwa negeri muslim terbanyak di mana? Indonesia. Dan itu menjadi target mereka juga. Nah, makanya dalam membentuk gerakan mereka adalah dengan cara ya kita memperkuat akidah tauhid kita. Itu salah satu cara, salah satu cara biar kita ngerti, oh ini orang macam-macam nih. Untuk melemahkan kaum muslimin, mereka itu paling seneng, mereka sudah seneng gembira banget kalau kaum muslimin itu sudah lepas dari ajaran agama Islam, nggak usah pindah agama, lepas aja udah seneng mereka, karena ketahuan mereka hukumnya seperti itu. Nah, kita sangat disayangkan generasi-generasi terakhir ini. Para pemuda-pemudinya gak sadar kalau dipermainkan oleh mereka. Dan itu banyak sekali ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti itu menggiring opini para pemuda-pemuda masa sekarang, digiring, dijauhkan dari yang namanya membenci Arab dan bahasa Arab. Nah, dan itu sejak dulu sudah ada sebenarnya, diulang kembali. Dan apabila mereka ada yang mati generasi ini, diwariskan ke generasi berikutnya. Dan mereka enggak ada jemu-jemunya. Dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walan tardha 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Mengikuti itu gak harus masuk. Mengikuti gak harus masuk ke agama pindah. Enggak, yang penting ikuti ajaran mereka. Nabi SAW juga pernah bersabda, "La tattabi'una sanana man kana qablakum." Ya. "Hatta law dakhaltum dakhalu hatta law dakhalu juhrad billa dakhaltum." Ya, dalam hadis Uqamah sallallahu alaihi wasallam. Kalian sungguh nih umat nih bakal ngikut sunah-sunah ajaran mereka, ya, bakal ngikuti dari gaya penampilan, dari gaya apapun, bakal diikuti, ya, hafwan-hafwan, selangkah demi selangkah, pelan-pelan. Memang mereka tuh pintar banget. Sampai kalau sekiranya mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut-ikutan. Kalian bakal ikut ikutan. Maka para sahabat bertanya, al-Yahudu wa Nasara, Yahudi dan Nasrani. Maka kata Nabi SAW, faman, ya siapa lagi ya, yang diikuti. Nah, diikuti ajarannya. Nah, di sini perlu hati-hati ya. Dalam masalah tauhid kita menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan yang berhak disembah, dan mengingkari segala bentuk peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, annal hukma fid dunya 'ala adh-dhahir. Bahwasanya hukum menghukumi orang di dunia itu ya zahirnya aja. Kita enggak usah masuk-masuk ke dalam mengkorek-korek isi hati orang. Karena itu termasuk dari berprasangka buruk, seulat lebih kebanyakan berprasangka buruk. Ya karena dzan iyyakum dzan fa inna dzanna akdabul hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian oleh kalian daripada berprasangka. Apalagi menghukumi sesuatu di atas asas prasangka, ini enggak sah. Karena enggak ada faktanya. Karena apa? Karena prasangka itu sedusta-sedustanya perkataan. Nah, artinya dzan prasangka itu ihtimal marju' al-rajih. Artinya dalam usul, artinya itu adalah lebih condongnya berita sesuatu yang marjuh, yang marjuh itu yang lemah daripada yang validnya. Oleh karena itu dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala larang kita dari berprasangka. Ya prasangka lebih ke arah buruk. Ya. Yang keenam, tahrimu akhdhi mal muslim illa ma wajaba fi asli syar'i kazakah aw tahrimihi ma atlafa. Haram mengambil harta seorang muslim kecuali apa yang wajib dalam syariat, hukum syariat asal syariat Islam. Seperti zakat, maka wajib diambil. Au tagrimu ma atlaf, atau seperti apa ya, mengambilnya apa yang hilang. Artinya itu sekalipun seorang muslim ini kehilangan misalkan barang, ya kita gak boleh, gak boleh mengambilnya. Sekalipun itu yang jatuh nilainya berapa, wajib diumumkan. Ya, kadang sebagian ini aji mumpung ya, nemu rezeki, itu bukan rezeki, itu amanah yang harus disampaikan. Sampai setahun dia punya tanggungan seperti itu, sampai setahun. Baik, munasabatul hadith lilbab, apa hubungan hadith dengan bab? حيث دل الحديث على أن معنى التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله لا يتم ويكتمل إلا إذا كفر بكل ما يعبد سوى الله. Di mana hadis ini menjelaskan bahwa makna tauhid dan penafsirannya, penafsiran syahadah la ilaha illallah adalah tidak sempurna kecuali dengan mengingkari segala bentuk peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Mulahadah, perhatian. Al-kafir al-musyrik yutlab minhu wahid min itsnin, al-Islam aw al-kitab. Seorang kafir yang musyrik diminta darinya satu dari dua pilihan. Masuk Islam atau diperangi. Amma ahlul kitab, adapun ahlul kitab, fayutlab minhum wahid min thalathah ala tertib, diminta dari mereka satu di antara tiga pilihan sesuai dengan urutannya, Islam atau membayar jizyah atau perang. Wakila al-arjah mu'amadul musyrik ka mu'amadul kitabi. Ada sebagian para ulama yang menjelaskan bahwa yang rajih itu ya sebagaimana orang kafir kitabi, al-kitab disamakan hukumnya. Kurang 5 menit ya. Sudah. 12 menit. Oke. Okay. Baik. Sekarang kita masuk bab baru. Nah, sekarang kita masuk bab daripada praktek-praktek bentuk kesyirikan. Nah, adapun sebelumnya itu kan membahas tentang kaidah-kaidah tauhid dan syirik. Kaidah-kaidah bagaimana seorang ini muslim atau musyrik. Nah, ketika kita ngerti kaidah tersebut, maka kita masuk kepada apa sih praktiknya? Maksudnya praktiknya itu bentuk apa yang terjadi di tengah masyarakat, bentuk praktek kesyirikannya yang itu dilarang oleh agama. Dalam bab minasyirki lubsul halqah awil wal khayt wa nahwihi mal rafil bala aw dafnihi, termasuk diantara perbuatan syirik yaitu memakai gelang atau anyaman gelang dari tali itu dikalungkan maupun ditaruh di mobil maupun taruh di tangan dan semisalnya untuk menolak bala atau mengangkatnya. Nah, ini sering terjadi baik di negeri Arab maupun di sini. Dan itu sering terjadi. Dulu lah zaman kecil dulu, misalnya nek zaman-zaman ada apa ya? Penculikan nih. Biasane setan demit lah gitu. Maka disuruh make nopo iki? Bambu kuning. Ya, bambu kuning. Atau misalkan mau perjalanan jauh ben sapi misalnya biar gak diganggu sama preman-preman, pakai kalung yang di sini ada warna ada hitam gitu. Biasanya di situ kalau dibuka banyak istilah kolasin, coretan-coretan bertuliskan bahasa Arab tapi gak bisa dibaca, jambi-jambi lah. Atau di tangan anak-anak, atau ditaruh temudi kendaraan, atau ditaruh di depan di atas pintu. Nah, itu termasuk hukumnya sami. Termasuk perbuatan syirik. Letak syiriknya di mana, Nok? Tengudi. Karena menjadikan benda ini sebagai sebab untuk menolak bala, padahal itu semua haknya sinten? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak mampu. Hatta jin sendiri pun enggak mampu. Nah, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 38. Allah berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri?" Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, apa yang kalian lihat? Apa pendapat kalian? Ma tad'una min dunillah, yang kalian sembah selain Allah, apa pendapat kalian? Oleh kalian apa yang kalian sembah selain Allah? Artinya nih, yang kalian sembah itu bisa enggak? Apabila in aradaniyallahu bidurrin, apabila Allah menghendaki aku keburukan, menimpaku musibah, hal hunna kashifatu durri, apakah semua mereka sembah selain Allah itu mampu mengangkat malapetaka ini, musibah bala ini? Au aradani birahmatin, hal hunna mumsikatu rahmati? Atau yang kedua, ketika Allah berkehendak kepadaku rahmat, ya, Allah menyayangiku, berikan aku rezeki banyak, lantas mereka hasad, sesembahan-sembahan kalian selain Allah hasad, terus kemudian apakah mereka mampu menahannya? Qul hasbiyallah alaihi yatawakkal mutawakkilun, katakanlah hanya cukup bagi Allah Subhanahu wa taala atasnya, yang mana bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah seperti ini kenapa kehubungannya ayat ini dengan hubungan hubungan dengan judulnya. Seakan-akan enggak ada hubungannya, tapi perhatikan maknanya. Ini tentang urusan tawakal. Urusan tawakal. Disebutkan dilarang memakai gelang atau bentuk ya anyaman yang memang niat tujuannya itu untuk mengangkat bala, menolak bala atau mengangkat bala yang ada pada dirinya. Artinya apa? Artinya ini semua atas kehendak Allah. Hatta walaupun itu benda tersebut kalian punya keyakinan, tapi kalau Allah enggak mau mengangkatnya, enggak akan terjadi. Nah, ini masalah keyakinan tawakal menjadikan sebab. Artinya apa? Bentuk syiriknya di sini adalah karena dia menjadikan sebab yang mana itu tidak disyariatkan oleh syariat Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syirik ini seseorang bisa terjadi syirik asghar atau syirik akbar. Bagaimana bentuknya? Kalau syirik asghar itu apabila seorang itu berkeyakinan benda ini punya sebab menolak bala, tapi dia yakin yang mengatur semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebab. Nah, ini dia terjerumus ke dalam syirik asghar. Lantas bagaimana seorang bisa terjerumus ke syirik akbar dalam satu benda? Apabila dia punya keyakinan benda inilah yang bisa merubah dan mengangkat bala. Dia enggak yakin dengan Allah taala. Syirik akbar. Ngetos bedanya nggih. Nah, niku perbedaannya. Nah, ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa segala bentuk sesuatu yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala dan itu mereka sembah, itu mereka enggak bisa apa-apa. Bila Allah sudah menghendaki malapetaka musibah atau menghendaki rahmat. Misal dukun, wah, mau jambi-jambi kayak apa, kumpul udan. Ya Allah, kok berkehendak udan? Ya udan. Ya udan, mau gimana lagi, mungkin makhluk kok. Langit itu milik Allah kok. Mau tunduk sama dukun, gak bisa. Nah, seperti itu. Jadi di sini ayat ini menguatkan kepada kita bahwa mereka itu semua lemah. Segala benda yang selain Allah Subhanahu wa taala, pengagungan selain Allah, mereka itu semua lemah. Tinggal yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakul kalimat penjelasan. Afara'aitum akhbiruni wal hamzah al-istifham al-inkari. Kabarkan kepadaku artinya. Dan hamzah itu artinya untuk pengingkaran, pemahaman pengingkaran. Tad'un ta'buduna wa tas'alun, yang kalian sembah, yang kalian minta. Bidurrin, dengan keburukan artinya marad au faqr au bala, ya sakit atau kefakiran atau malapetaka. Ya, kalau sudah Allah ngasih sakit, ini enggak bisa ditolak. Allah yang punya kehendak, Allah yang menciptakan semua ini, mau ditolak gimana? Kasyifat muzilat. Kasyifat itu artinya muzilat. Muzilat itu artinya pun menghilangkan. Ya. Birahmah ni'mah min sihatin aw ghina aw ghairi dzalik. Rahmah itu rahmat, kasih sayang Allah. Dari nikmat, kesehatan, kekayaan dan seterusnya. Ya, karena orang kalau mau mencari jalan pintas mesti tujuannya ingin apa? Nek boten kesehatan, nggih napa? Kekayaan. Mungsikat artinya mani'at, menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallah, Allah kafini. Artinya Allah cukuplah Allah bagiku. Yatawakkal ya'tamin. Yatawakkal itu bersandar. Ya, bersandar. standar kita secara mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Asy-syarh al-ijlamali, syarah secara global, ya'mal Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi al-ayati nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi an yunkira 'ala ha'ula'i al-musyrikin. Allah memerintahkan dalam ayat ini nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingkari mereka orang-orang musyrik penyembah selain Allah tata cara ibadah mereka, yaitu ibadah mereka kepada berhala-berhala yang lemah. Allati la tastati'u izalata durri nazala bi ahadin wala insan, yang mana mereka enggak mampu menghilangkan madarat yang turun salah satu di antara mereka, tidak pula juga menahan nikmat yang turun dengan salah satu di antara mereka. Tsumma ya'muruhu bi an yafawwidha amrahu ila Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memasrahkan segala urusan kepada Allah. Tawakal. Nah, tawakal ini, tauhid ini menjadikan seorang itu pemberani. Beda dengan orang musyrik. Justru pada orang-orang yang bertauhid, mereka lah orang-orang pemberani. Tawakal mereka hanya kepada Allah. Dalam hati mereka, mereka punya Allah. Mereka bertumpuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin Allah Maha Kuasa segalanya yang membuat mereka itu berani. Fahuwa kafihi yajlibun naf'a wa dafa'a ad-dharra, yang mendatangkan manfaat dan menolak segala bentuk madharat. Wa kafi kulli man i'tamada 'alaihi wa shadaqa fil i'timad, dan cukup bagi setiap orang yang dia beriktimad, bersandar kepadanya dengan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya sandaran. Kalau sudah bersandar hanya kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Tinggal kita niki yakin mboten to. Nah, kadang Allah niku nguji kita gitu loh. Nguji kebenaran tawakal kita kepada Allah. Kadang dalam merasa urusan dagang misalkan, kadang kita niku lupa. Wah, iki kudu sakmene, target sakmene. Seakan-akan itu di tangan dia. Dia lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam napa? Ihris ala ma yanfa' wa la ta'jis wasta'in billah. Berusahalah semangat dalam apa yang memberimu manfaat, baik dunia maupun akhirat, dan jangan lemah. Ojo putus asa. Wala ta'jis. Terus kemudian wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Kadang kita yang lupa tuh niku dalam dagang, usaha, dakwah, lupa setunggal dungo. Kadang kita merasa pede dengan apa yang kita usahakan. Niku nggih salah. Niku nggih salah. Kita niki lemah kok. Enggak punya apa-apa. Kalaupun usaha pun kepentok. Kepentok umur, kepentok usaha dan sebagainya. Faedah nggih. Yang pertama, wujub ingkar mungkar. Wajib mengingkari kemungkaran. Yang kedua, butlan ibadul asnam. Batilnya sesembahan kepada berhala. Tiga, anna kashfad dur wa jalbin naf min khasa'isillah, bahwa menolak bala secara madharat, ya, menolak segala apapun itu berupa madharat dan mendatangkan manfaat, itu adalah kekhususan Allah. Gak boleh ada makhluk yang ikut campur dalamnya. Yang keempat, wujub tawakkul ala Allah wal iktifa bihi, wajibnya bertawakal hanya kepada Allah dan mencukupkan diri amma siwah dari segala sesuatu selain Allah. Wa hadza la yunafi amal asbab al masyru'ah, dan ini tidak menafikan atau meniadakan mencari sebab yang disyariatkan. Artinya bukan cuma bertawakal Allah, orang usaha. Yo, enggak gitu. Jenenge tawal tengi napa nggih? Usaha, doa, urusan hasil serahkan kepada Allah. Nah, niku tawakal sing bener. Mboten mung lungguh-lungguhne jero omah tawakal tawakal. Ya, kata Umar bin Khattab kepada orang yang di masjid terus donga, ya Allah ku enggak akan nurunkan hujan emas. Enggak akan. Kerja ngono. Ya, golek nafkah. Nah, itu baru tawakal yang bener. Bukan undang-undang yang masjid tunggu tok mboten enten istilahnya ketiban gantureng mboten enten istilahnya nggih. Terakhir munasabatul ayah lil bab, apa hubungannya? Di mana ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk menolak bala termasuk di antara kekhususan Allah, maka wajib fayakul talabu min ghairillah, maka meminta itu dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari gelang dan sebagainya, sebagaimana itu kalung, terus kemudian benda-benda katanya itu jimat, maka itu termasuk perbuatan syirik. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kekurangan dan khilafan dalam perkataan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.